الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masuk pada sifat yang ke-12 yaitu khususnya sifat-sifat yang terambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qudamah Al-Syekh Abdullah Al-Maqdisi rahimahullahu taala wa qawluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Qatala ahaduhum al-akhar thumma yadkhulanil jannah. Salah satu di antara dua laki-laki itu membunuh laki-laki yang lainnya. Kemudian ternyata kedua-duanya masuk ke dalam surga. Sebutkan dalam hadis ini Allah tertawa. Yang satu membunuh, ancamannya adalah neraka jahanam. Kalau dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, sementara dia sendiri seorang mukmin, itu ancamannya adalah neraka jahanam. Dan akan tinggal di neraka jahanam dengan waktu yang lama. Apalagi kalau dianya orang yang kafir, maka dia akan kekal di dalam neraka. Tapi ternyata kedua-duanya, yang dibunuh tadi dan yang membunuh, sama-sama masuk ke dalam syurga. Asy-syarah qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, as-sifatu tsaniyata asyrata, sifat yang ke-12, al-dhahiku, dhahik yani tertawa. Sifat dhahik, tertawa, merupakan sifat fi'liyah, termasuk sifat fi'liyah. Yani sifat fi'liyah artinya sifat yang terkait dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah taala. Ketika Allah taala menghendaki dirinya tertawa, maka tertawa. Beda dengan sifat dzatiyah. Kalau sifat dzatiyah artinya sifat yang dari dulu dan terus menerus ada dan tidak pernah hilang. Kalau seperti dhahik, ghadab, yakni Allah memiliki sifat tersebut tetapi terkait dengan ketika Allah taala menghendaki baru ada. Artinya dipahami berarti bukan tertawa-tertawa terus atau marah-marah terus, bukan. Sesuai dengan kehendak Allah taala. Qala ad-dhahiku min sifatillahi ats-tsabitati lahu bis-sunnati wa ijma'is salaf. Sifat dhahik yaitu tertawa termasuk sifat-sifat Allah yang telah tetap, telah sahih kebenarannya berdasarkan as-sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan salaf. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi sahihnya dari hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhakullahu ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhara, salah satu dari keduanya membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannah, tapi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Sempurna dari hadis ini, wa tamamul hadis, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Orang ini yang tadi dibunuh itu dia orang yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Lalu dia dibunuh oleh musuhnya. Thumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah Ta'ala memberi taubat bagi pembunuhnya. Ya, ini kalau dia seorang yang kafir, kemudian dia menjadi muslim, beriman. Fayastashhid atau fayustashhad, maka akhirnya dia pun mati syahid. Jadi awalnya dia membunuh seorang, akhirnya orang itu menjadi mati syahid, berhak masuk surga. Orang yang membunuhnya bertaubat, kemudian berperang juga, mati syahid pula. Jadi kedudukannya sama-sama mati syahid. Cuma yang pertama syahidnya gara-gara dia. Nah, dengan itu Allah Ta'ala mengatakan yadhakullah ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki ini. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ajma'as salafu ala itsbati adh-dhahik lillahi. Salaf sepakat telah tetapnya sifat dhahik bagi Allah. Allah Ta'ala berdasarkan nas yang jelas menunjukkan Allah punya sifat tertawa. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrif. Maka kembali, kalau memang sudah jelas dalil-dalilnya, apalagi ada kesepakatan salaf, wajib kita menetapkannya untuk Allah, bahwa Allah punya sifat tertawa. Cuma sifat tertawa adalah sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Jadi terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala menghendaki dirinya tertawa, maka Allah tertawa. Jadi beda dengan sifat dzatiyah. Kalau sifat dzatiyah seperti ilmu, itu dari dulu dan seterusnya berilmu. Ini senantiasa berilmu. Tapi kalau seperti dhahik, ghadab, marah, asukhtu, murka, itu maknanya bukan berarti dari dulu dan seterusnya Allah selalu dalam keadaan demikian. Tetapi terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menghendaki dirinya marah, maka marah. Ketika Allah Ta'ala menghendaki dirinya murka, maka murka. Begitu pula ketika Allah Ta'ala menghendaki dirinya tertawa, maka Allah tertawa. Dan sifat-sifat fi'liyah kadang ada yang ada sebabnya, kadang tanpa sebab. Yang ada sebab seperti contohnya hadis ini, Allah tertawa kenapa? Kepada orang laki-laki yang keadaannya seperti itu. Ada juga yang tanpa sebab, seperti sifat nuzul, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itu tanpa sebab. Ya, ini bukan karena ada apa, ada terjadi kejadian apa, Allah turun, bukan. Tetapi Allah turun memang dengan kehendaknya di sepertiga malam terakhir. Maka dengan itu kembali kepada kaidah-kaidah yang telah kita ketahui, min ghairi tahrif, tanpa tahrif, merubah-rubah lafaz atau maknanya. Bisa jadi lafadznya yang dirubah. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa dengan sesungguhnya. Karena dia berkeyakinan Allah tidak bisa berbicara, tidak memiliki sifat berbicara, maka akhirnya dia merubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Musanya jadi fa'il. Musa mengajak bicara Allah dengan sesungguhnya. Nah, dengan itu akhirnya menurut mereka pas. Artinya Musa berdoa kepada Allah. Musa bermunajat kepada Allah. Ini namanya tahrif. Tanpa dalil tentunya. Takwil tanpa dalil. Nah. Jadi tahrif itu takwil yang madzmum, takwil yang tercela. Karena dia tanpa dalil mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Musa yang mengajak bicara kepada Allah. Dirubah lafadznya. Maka sebenarnya kalau dikatakan Musa yang mengajak bicara Allah, maka jadinya tidak ada keistimewaan apa-apa. Nah, kalau mengajak bicara Allah, sampai hamba biasa pun sama. Kita berbicara kepada Allah Ta'ala ketika kita berdoa, tapi kita tidak diajak bicara oleh Allah. Makanya Nabi Musa disebut Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala karena istimewa. Adapun kita tidak dikatakan Kalimur Rahman karena kita tidak diajak bicara, kita yang berbicara dengan Allah. Nah, ini kalau dikatakan Nabi Musa yang mengajak bicara kepada Allah, ini hamba-hambanya yang soleh semuanya demikian, mengajak bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bermunajat kepada Allah Ta'ala. Wala ta'til. Ta'til ini penolakan. Menolak sifat yang telah tetap dalam nas, baik Al-Qur'an maupun hadis. Wala takyif. Tanpa takyif. Takyif yakni mereka-reka, membayangkan dengan imajinasi kita yang itu hanya terbatas pada alam pikiran kita, tidak ada pada dunia nyatanya, tidak didapati pada dunia nyata, yang ada hanya pada dunia alam pikiran. Maka kita mengimani Allah Ta'ala tertawa, itu tidak perlu kita reka-reka dalam pikiran kita, tidak perlu kita bayang-bayangkan dalam pikiran kita seperti apa tertawanya. Nah, kita cukup mengatakan Allah tertawa. Salah, tidak perlu kita bayang-bayangkan dalam pikiran kita. Nah, kalau seseorang membayang-bayangkan, mengira-ngira kira-kira seperti apa tertawanya, nah, yang pada kenyataannya ini di alam nyata, kita belum pernah melihat yang seperti itu. Ini namanya takyif. Bila tamthil atau wala tamthil, tanpa menyamakan. Nah, kalau tamthil artinya menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ini bukan di alam pikiran lagi, langsung dengan contoh. Tertawanya Allah seperti tertawanya seorang laki-laki misalnya. Nah, ini namanya tamthil. Kalau takyif tadi hanya di alam pikiran. Kalau di alam nyatanya belum pernah dilihat. Nah, tidak mungkin terjadi misalnya. Tapi kalau tamthil langsung tertawanya seperti ini. Jadi ada di alam nyatanya. Nah, itu namanya tamthil. Menetapkan sifat dhahik, dijauhkan dari itu semua, dari mereka-reka dalam alam pikiran, juga dijauhkan dari menyamakan dengan yang ada pada makhluk nyata ini. Wa huwa dhahikun haqiqiyyun. Maka itu merupakan tertawa yang hakiki. Ini bukan majaz. Betul-betul tertawa. Bukan tertawa tapi maksudnya lain. Yaliku billahi ta'ala. Tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita menetapkan Allah tertawa tetapi sesuai dengan kebesaran Allah. Ini tanpa menyamakan, tanpa merubah-rubah maknanya atau lafadznya. Tanpa menyamakan dengan makhluk. Wa fassara ahlu ta'til bithawab. Ahlu ta'til mentafsirkan tertawa dengan pahala. Kata mereka, yadhakullahu ila rajulaini. Allah tertawa kepada orang laki-laki yang salah satu dari keduanya membunuh salah satu di antara dua laki-laki ini. Kemudian ternyata kedua-duanya masuk ke dalam syurga. Kata ahli ta'til, mereka mengatakan di sini bukan berarti Allah tertawa, tetapi Allah memberi pahala kepada dua orang laki-laki ini. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Kita bantah pentafsiran mereka bahwa tertawa adalah pahala dengan apa yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Yani kita katakan pertama khilaf zahir an-nusus, menyelisihi yang zahir dari nas. Yang zahir dari nas tertawa, ya tertawa. Bukan makna yang lain. Untuk mengatakan maknanya lain seperti pahala, ini butuh dalil. Tapi kalau pemahaman yakni tanpa perlu didukung dengan dalil, ini langsung yang muncul dalam benak kita, tertawa ya tertawa. Cuma nanti tinggal kepada siapa dinisbatkan. Kalau pembicaraannya tertawa dinisbatkan kepada anak kecil, ya seperti itu. Kalau kepada orang dewasa, ya seperti itu. Kalau kepada laki-laki, ya seperti ini. Pada perempuan, ya seperti itu. Tapi kalau tertawa, ya tertawa. Seperti itulah tertawa. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang sama. Tapi artinya tidak mungkin ada makhluk yang sama dengan Allah dalam hal tertawanya. Baik. Kemudian yang kedua, khilaf tariq as-salaf, menyelisihi jalan salaf. Mengatakan tertawa artinya pahala, sementara salaf sepakat Allah memiliki sifat al-dhahik, tertawa. Berarti ketika mengatakan tertawa artinya pahala, menyelisihi jalannya salafus saleh. Sementara kita diperintahkan untuk mengikuti jalan salafus saleh. Yang ketiga, laisa lahu dalil. Tidak ada padanya dalil sama sekali. Dhahik artinya pahala. Nah, coba antum lihat di kamus sekalipun, kamus bahasa Arab yang biasa ya, cari dhahika. Gak mungkin artinya berpahala. Artinya ya tertawa. Pasti begitu. Nah, untuk mengatakan dhahik artinya tertawa, kan butuh dalil. Ternyata tidak ada dalil sama sekali. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Fa hadha wa ma ashbahahu mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu. Dan semacam tadi, sifat-sifat semacam tadi yang seperti cinta, nah, yang ditafsirkan oleh ahli ta'til artinya pahala, keinginan Allah untuk memberikan kenikmatan, ahlu sunnah pun mengakui kalau konsekuensinya. Jadi kalau dikatakan Allah mencintai fulan, artinya Allah akan membela fulan itu, Allah akan menolong fulan itu, Allah akan memberi karunia kepada fulan itu. Ini ahlu sunnah juga menetapkan. Artinya kalau konsekuensinya ya seperti itu. Tetapi bedanya dengan ahlul bid'ah dalam hal menetapkan sifat tersebut. Kalau ahlus sunnah menetapkan sifat mencinta, kalau ahlul bid'ah tidak mau menetapkan sifat mencinta. Mereka mengatakan mencintai bukan mencinta maknanya, tetapi iradatul in'am, ingin memberi kenikmatan, ingin memberi pahala. Nah, adapun ahlus sunnah mengatakan Allah memiliki sifat mencintai, tetapi dengan mencintai fulan, ini terkandung makna di dalamnya fulan dibela oleh Allah, fulan diridhoi oleh Allah, fulan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian beliau menutup atau memberikan sedikit komentar dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Fahada, ini wa ma asbahahu, Dan yang seperti ini, yang seperti yang baru saja kita bahas, mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu, yaitu dari hadis-hadis yang sahih sanadnya dan para perawinya adil. Ini mendapat rekomendasi bahwa hadisnya bisa diterima. Uddilat ini ditandil, diberi rekomendasi bahwa si fulan termasuk orang adil, orang yang bisa diterima hadisnya. Fulan dipercaya. Yang seperti ini dan yang semisalnya, yang sanadnya sahih, yang para perawi yang mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari para ulama terkemuka, nu'minu bihi, kita mengimaninya. Nah, ini kita mengimani Allah tertawa, kita mengimani Allah murka, kita mengimani Allah ta'ajub, rasa heran. Ini perkataan Ibnu Qudamah. Wala narudduhu, dan kita tidak menolaknya. Ini tidak menta'til. Wala najhaduhu, kita tidak mengingkarinya. Jahad ini mengingkari, membantahnya. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahirahu, dan kita tidak menta'wil dengan ta'wil yang menyelisihi zahirnya. Pernyataan beliau kita tidak menta'wil dengan ta'wil yang menyelisihi zahirnya, ini menunjukkan beliau seorang yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah. Adapun di awal yang ada isyarat sepertinya beliau berpendapat dengan pendapat Mufawwidhah, nah terbantah dengan tulisan-tulisan lainnya yang menunjukkan bahwa beliau tidak mengatakan, ya ini hanya mengimani lafadznya, adapun maknanya diserahkan kepada Allah, bukan begitu. Walaupun pada muqaddimah lum'atul i'tiqad memang isyaratnya ke sana secara jelas, bahwa kalau ada yang membingungkan, kita mengimani lafadznya, adapun maknanya kita serahkan kepada Allah. Jadi lihat pada di sini, pada lembaran yang sekarang kita baca, kita tidak menta'wilnya dengan ta'wil yang menyelisih zahirnya. Ini kita mengikuti zahirnya saja. Dan kita menetapkan wala nushbihuhu bisifatil makhlukin, dan kita tidak menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Wala bisimatil muhdathin, dan kita tidak menyamakan dengan sifat-sifat al-muhdathin. Yani hal-hal yang sifatnya baru, baru ada, muhdath. Ini diantaranya makhluk, makhluk itu muhdath, suatu yang baru, baru muncul. Nah, ini lebih umum. Kita tidak menyerupakan Allah dengan sifatnya makhluk. Lalu lebih umum lagi, kita tidak menyerupakan dengan sifat-sifatnya setiap barang yang sifatnya baru. Adapun Allah bukan barang yang sifatnya baru. Allah abadi azali. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira, dan kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyamainya dan tidak ada tandingan untuknya. Allah ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wa kullu ma yukhayyalu fi dhihni, setiap apa yang dikhayalkan pada alam fikiran, ini perkataan Ibnu Qudamah, au khatara bil bal, atau muncul terbetik dalam pikiran, fa inna Allah ta'ala bi khilafihi, maka sesungguhnya Allah beda dengan yang kita pikirkan. Nah, jadi kalau kita mereka-reka pun misalkan, oh mungkin seperti ini tertawanya Allah, yakinlah kata beliau, mesti beda dengan Allah Ta'ala apa yang kita pikirkan. Tidak mungkin yang kita pikirkan itulah hakikat dari Allah Ta'ala, tapi pasti beda antara hakikat Allah Ta'ala yang sebenarnya dengan yang kita pikirkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan sesuatu apapun, termasuk yang kita bayang-bayangkan. Tidak ada yang sama dengan kita bayang-bayangkan. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, sebelum kita masuk ke sifat yang baru, pada pernyataan beliau, mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu, dari hadis-hadis yang telah sahih sanadnya dan telah direkomendasi para perawinya. Nah, ini merupakan bantahan terhadap ahlul bid'ah yang mereka berkata, la nu'minu wa la nuthbitu asma Allah azza wa jalla wa la sifatihi bil ahadith. Kata mereka, kami tidak beriman dan tidak mau menetapkan nama-nama Allah azza wa jalla, begitu pula sifat-sifatnya, hanya dengan hadis. Apa kata Ibnu Qudamah tadi? Mimma sahha sanaduhu wa udilat ruwatuhu. Artinya beliau menetapkan hadis juga harus diterima. Tapi dengan catatan sahha sanaduhu, urut-urutan perawinya, para perawi yang meriwayatkannya itu sahih. Begitu pula telah direkomendasi, udilat ruwatuhu. Adapun sebagian ahlul bid'ah, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa hadis itu kalau ahad, ahad artinya hanya diriwayatkan oleh satu orang, dua orang atau tiga orang, ini ada beberapa pembagian ahad. Nah, aziz juga termasuk hadis ahad. Ini walaupun diriwayatkan oleh dua orang, ini masih tergolong ahad. Dan penentuan ahad itu dari yang paling terkecil jumlahnya. Misalkan hadis ini kalau dilihat dari urutan perawinya ada berapa leting, sahabatnya berapa, misalkan tabiinnya berapa, misalkan ini sebagai contoh saja, pas tabiin cuma satu orang. Nah, dari satu orang ini banyak lagi. Nah, ini namanya hadis apa? Ahad. Nah, hadis seperti itu. Walaupun sahabatnya banyak, kan hadis ini diriwayatkan oleh 5 sahabat, tapi aneh ketika di tengah hanya satu orang yang sampai kepada, yang menyampaikan hadis itu. Ini juga tergolong ahad. Atau bisa jadi dari awalnya emang sahabatnya cuma satu, baru dari situ banyak. Nah, ini tergolong ahad juga. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis ahad. Dan hadis ahad bukan hanya satu, bisa juga dua, ini masih termasuk ahad. Sebagian kelompok yang menyimpang, mereka mengatakan kita tidak mau menerima, menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya dengan hadis-hadis. Bahkan ini lebih mutlak lagi, dengan semua hadis. Sebagian ada yang mengatakan kalau hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah. Kalau masalah fikih, tidak masalah. Masalah akidah. Karena kalau ahad itu kan satu orang, satu orang itu ya bisa jadi salah, lupa namanya orang kan. Nah, dan itu tidak benar. Karena kalau kita lihat bagaimana gigihnya ahli hadis, bagaimana ketika mereka dikatakan thiqah, kriteria seperti apa, nah ini akan menjadikan kita yakin bahwa walaupun satu orang, kalau orang itu memang sudah dikatakan thiqah, itu diyakini kebenarannya. Tidak mungkin seperti yang dimungkin-mungkinkan tadi, mungkin keliru, mungkin salah sampaikan. Ditambah lagi kalau disebutkan bahwa nah, Allah yang akan menjaga agama ini. Di antara bentuk penjagaan Allah Ta'ala adalah adanya ahli hadis. Tapi yang sebagian ini mereka mengatakan bahkan tidak mau menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan hadis sama sekali. Alasannya, kalau hadisnya ahad berarti sifatnya dhanni, suatu yang sekedar disangka. Ya tadi perawinya cuma satu. Jadi walaupun kita mengatakan sahih, tapi hukumnya dzanni, dianggap hadis ini sahih. Kalau pastinya ya Allah alam. Jadi dengan mutawatir ya. Kalau mutawatir kan periwayatnya banyak. Yang meriwayatkan 70 orang. Nah, enggak mungkin kita mengatakan 70 orang ini salah semua, enggak mungkin kan? Nah, itu maksudnya mutawatir seperti itu. Jadi kalau mutawatir bukan dzanni lagi, sudah sampai tingkatan yakin. Jadi kalau satu walaupun dikatakan sahih, ya tetap ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, cuman kelirunya kalau dalam masalah hadis, ahli hadis beda dengan orang biasa. Kalau orang biasa ya mungkin lah. Nah, kita tanya dari siapa? Dari fulan, cuma satu orang. Ya kita walaupun mengatakan orangnya bisa dipercaya, tetapi tetap ada kemungkinan salahnya. Ini kalau orang biasa. Tapi kalau para ahli hadis, mereka betul-betul dalam menjaga yang sangat kuat. Nah, sehingga hilang kemungkinan-kemungkinan tadi. Tapi kelompok ini mengatakan hadis semuanya tidak diterima. Pertama, kalau hadisnya ahad jelas dzanni, berarti tidak bisa diterima. Kalau mutawatir, mereka menolak lagi. Mutawatir memang diterima, tetapi penunjukannya tetap dzanni. Hadis mutawatir sanadnya banyak, berarti hadis ini tidak mungkin salah gitu. Tapi maknanya tetap dzanni katanya. Menurut yang ini maknanya seperti ini, menurut yang itu maknanya lain lagi. Berarti kan tetap ada kemungkinan-kemungkinan ijtihadiyah. Nah, menurut ahlu sunnah dhahik, menurut yang lainnya sawab. Kalau ternyata yang benar sawab gimana? Nah, ini dzanni juga katanya. Ini hadis. Akhirnya Al-Quran juga ya sama, dzanni juga. Maknanya itu yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan itu. Akhirnya kesimpulannya kita tidak mau menerima Al-Quran dan hadis ujung-ujungnya. Kesimpulannya apa yang harus diterima? Akal. Kalau akal sifatnya qat'i, pasti. Satu tambah satu sama dengan dua. Sok buktikan. Kue satu tambah kue satu sama dengan dua kue. Ya, jelas pasti. Nah, tapi kalau hadis, ayat kan sifatnya ijtihad. Menurut ini begini, menurut itu begitu. Nah, maka kata mereka kembalinya kepada akal. Kalau akal mau menerimanya diterima, kalau akal menolaknya maka ditolak. Akhirnya ditolak semua. Ujung-ujungnya kita akan bertanya, muslim bukan? Nah, walaupun kita tidak mengatakannya ini pasti kafir ya, tetapi kan menjadikan bahan pertanyaan, kok Quran ditolak, hadis ditolak? Walaupun maknanya saja, pemaknaannya beralasan karena penunjukannya sifatnya masih dzanni juga. Adapun thariqah ahlus sunnah wal jamaah seperti yang disampaikan oleh beliau ini, mimma shahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu, yang telah sahih sanadnya dan telah direkomendasi para perawinya, maka wajib bagi kita apa? Nu'minu bihi wala naruddu. Kita beriman dan kita tidak menolak. Berarti kandungan maknanya ya diterima. Nah, sesuai dengan zahirnya. Wala baik, dari sudah kita baca ya. Kemudian wa min dzalika qaulu ta'ala, di antaranya juga adalah firman Allah Ta'ala. Beliau ingin melanjutkan lagi. Kalau tadi dibatasi yang datang dalam Al-Qur'an, yang datang dalam hadis, sekarang beliau ingin menambahkan. Di antaranya yang termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat Thaha ayat kelima. Asyarah as-sifatu tsalitsata asyrata, sifat yang ke-13, al-istiwa'u 'alal 'arsy, istiwa di atas arsh. Yani istiwa maknanya adalah ala, tinggi. Wartafa'a wastaqarra, menetap di atas. Ini makna istiwa. Al istiwa'u 'alal 'arsy. Istiwa di atas arsy. Istiwa'ullahi 'alal 'arsy min sifatihi tsabitati lahu. Menetapnya Allah di atas arsy, tingginya Allah di atas arsy, itu termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah sahih untuknya, untuk Allah taala. Bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salaf. Qala Allah taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya istawa. Istawa 'ala wartafa'a wastaqarra. Tinggi, di atas, menetap. Wa dzakara istiwa'ahu 'ala 'arsyihi fi sab'ati mawadhi'a min al-Qur'an. Allah taala menyebutkan tentang istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu pada 7 tempat dalam Al-Qur'an. Nah, yang pertama dalam surat Thaha yang tertera dalam lembaran kita ini. Kemudian terdapat juga di dalam surat Al-A'raf. Kemudian juga terdapat dalam surat Yunus. Kemudian juga pada surat Ar-Ra'd yang keempat, surat Ar-Ra'd. Yang kelima surat Al-Furqan. Yang keenam surat As-Sajdah. Yang ketujuh surat Al-Hadid. Nah, ini faedah yang pernah Anda tulis. Coba antum cek lagi ya. 7 surat, Thaha, Al-A'raf, Yunus, Ar-Ra'd, Al-Furqan, As-Sajdah dan Al-Hadid. Yang berisikan bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini berdasarkan Al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha lamma qadal khalqa, sesungguhnya Allah ketika memberikan atau menetapkan penciptaan, kataba indahu fawqa 'arsyih, ketika Allah sudah menentukan untuk menciptakan atau Allah taala menciptakan, maka Allah menulis di sisinya, di atas arsy-Nya, Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Rawahul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nah, yang jadi saya di sini, kataba indahu, Allah menulis di sisinya, fawqa 'arsyi, di atas arsy-Nya. Dan Allah menulis di atas arsy-Nya, menunjukkan sifat di atas arsy itu thabit, bahkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fi marwahu Abu Dawud fi sunanihi, pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Inna ba'da ma bain inna bu'da ma baina sama'in ila sama'in imma wahidatun aw ithnatani aw thalathun wa sab'una sanatan, sesungguhnya jauhnya antara langit ke langit bisa jadi satu atau dua atau tiga dan 70, maksudnya 71 atau 72 atau 73 tahun. Ila an qal, sampai Nabi berkata, yani fil arsh baina asfalihi wa alahu, yani ketika berbicara tentang arsh, antara bawahnya dan atasnya, mithlama baina sama ila sama, arsh itu tebalnya, nah ini antara tinggi dan bawahnya, antara langit dan ke langit juga. Jadi disebutkan antara langit dengan langit 71 atau 72 atau 73 tahun. Thumma Allahu ta'ala fawqa dhalik, kemudian Allah ada di atasnya. Ini riwayat Abu Dawud. Wa akhrajahu aydan At-Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Dan yang menjadi syahidnya adalah kalimat Thumma Allah Ta'ala fauqa dzalik, berbicara tentang antara langit dan langit, Nabi yang berbicara. Kemudian sampai tentang arsh, dan disebutkan Thumma Allah Ta'ala fauqa dzalik, kemudian Allah di atas arsh itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, wa fihi illatun, tapi padanya ada cacat. Nah, ini menyebabkan hadisnya jadi tidak kuat, dhaif. Ajaba anha Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ada illah, illah itu penyakit, cacat. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjawabnya. Artinya walaupun ada illahnya tetapi tetap bisa diterima hadis ini. Rahimahullah. Fi tahdhibi sunani Abi Dawud, itu pada kitab Tahdhib Sunan Abi Dawud. Halaman 92, 93, juz 7. Itu ada enggak? Ada ya. Wa ajma'a salaf, sayang hadis ini hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Kalau di sini disebutkan panjang lebar perawi-perawinya. Nah, tetapi ilahnya ada sekitar tiga. Yang pertama, bahwa samad bersendirian dalam periwayatannya. Dimana samad tidak boleh sendirian dalam meriwayatkan hadis. Kalau sendirian tidak bisa dijadikan hujjah. Itu sebabnya. Dalam rangkaian perawinya ada sama, tetapi dia tidak ada pendukung yang lain, periwayat yang lain, hanya dia sendiri. Sementara dia itu orangnya, kedudukannya tidak bisa dianggap, tidak bisa diterima kalau dia sendirian. Nah, yang kedua, Jahalah Abdullah ibni Umairah. Ada seorang yang majhul, namanya Abdullah ibnu Umairah. Majhul itu artinya, ya ini nggak ada yang kenal. Ini dengan rincian-rinciannya dalam masalah mustalahul hadith. Mestinya kan kalau masyhur itu muridnya banyak, yang meriwayatkan dari dia banyak. Majhul, ini gak dikenal. Tapi kalau majhul itu, ya ini namanya ada. Beda dengan mubham. Ada istilah lain mubham. Kalau mubham artinya namanya disembunyikan. Misalkan an rojul. Nah, ini namanya mubham. Gak tahu rojul siapa. Tapi kalau majhul, namanya masih ada, Abdullah. Misalkan di sini Ibnu Umairah. Cuma kalau dicari-cari muridnya siapa, gurunya siapa, dia termasuk orang yang tergolong majhul. Nah, ini juga illah, celah di dalam hadis. Ini illah yang kedua, ada seorang yang majhul. Nah, kemudian yang ketiga, nakaratul matan, pada matannya terdapat kemungkaran-kemungkaran. Ini ada lafad-lafad yang aneh. Ini sebab-sebab hadis ini didhaifkan. Ya, walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, Ibnu Qayyim telah menjawab ilah-ilah tersebut, tetapi dengan tiga perkara tadi ini tetap menunjukkan hadis ini adalah hadis yang kurang kuat. Karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Adapun dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ini banyak sekali dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya bukan berarti ketika hadisnya dhaif kemudian kita mengatakan kurang kuat Allah di atas arsy karena hadisnya dhaif. Karena cuma masalahnya hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini kurang kuat. Tapi kalau berbicara hadis yang lain banyak. seperti yang tadi dibawakan oleh Syekh Utsaimin juga, innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsy, jelas sekali. Sesungguhnya Allah ketika menetapkan penciptaan, Allah menulis di sisinya, di atas arsy-Nya. Yani Allah di atas arsy menuliskan ketentuan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului marahku. Karena aku punya sifat rahmah, aku punya sifat ghadab, tetapi rahmahku lebih dahulu daripada ghadabku. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna Allah lamma qadal khalqa dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya, wa ajma' as-salaf ala itsbati istiwa'illahi ala arsyhi. Ala itsbati istiwa'illahi ala arsyhi. Salaf telah sepakat tentang penetapan Allah itu istiwa, di atas, menetap tinggi di atas arsy-Nya. Fa yajibu itsbatuhu min ghairi tahrif, maka wajib kita menetapkannya tanpa tahrif, merubah-rubah. Istawa jadi istaula, ini namanya tahrif. Istawa tadi yang artinya menetap di atas, jadi maknanya istaula, menguasai. Ini namanya tahrif. Wala ta'udil, tanpa menolak. Wala takyif, tanpa mereka-reka. Misalkan dibayang-bayangkan, mungkin keadaannya seperti ini, mungkin keadaan seperti itu. Wala tamtsil, tanpa menyamakan. Mungkin seperti raja di atas singgasananya, keadaan Allah di atas arsy, namanya tamtsil. Kalau takyif, membayang-bayangkan tetapi bukan sesuatu yang ada di alam nyata. Hanya direka-reka sendiri saja. Wa huwa istiwa'un haqiqi, maka di istiwa Allah itu adalah istiwa yang hakiki, bukan majazi, bukan punya makna lain, tetapi memang istiwa. Maknahu, yang maknanya adalah al-ulu wal istiqrar, di atas, menetap, ala wajhin yaliku billahi ta'ala, tentunya sesuai dengan kebesaran Allah ta'ala. Juga makna yang lainnya al-irtifa, al-ulu wal istiqrar wal irtifa. Waqad fassarahu ahlu ta'atil bil istila, ahlu ta'atil mentafsirkannya dengan al istila. Istiwa maknanya istila, kata mereka. Dan kalau fiilnya ya istawa, istaula. Ini masdarnya. Istiwa, kata mereka, istila. Wa naruddu alaihim, ini maknanya menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, maknanya Ar-Rahman menguasai arsy, kata mereka, bukan di atas arsy, tapi Ar-Rahman itu menguasai arsy. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah, kita bantah mereka sesuai dengan apa yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Yang pertama, khilaf zahirin nusus, menyelisih zahir nas. Zahirnya istawa. Nah, kalau dikatakan istawa fulan ala farasihi, fulan istiwa di atas kudanya, kira-kira maknanya gimana? Ya di atas kuda, menetap di atasnya, lebih tinggi daripada kudanya. Kan gitu kan? Cuma kalau fulan istiwa di atas kuda, ya kita kebayang kan? Seperti itulah. Nah, ketika dikatakan nahnu nastawi ala al-firash al-an, kita sedang istiwa di atas karpet sekarang. Istiwanya seperti ini, kita manusia. Nah, ini secara makna bahasa jelas. Istiwa itu bukan kalimat yang tidak ada maknanya, kalimat yang jelas dipakai untuk makhluk sekalipun. Nah, maka yang zahir dari nas yang ada ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya di atasnya. Cuma kembali dalam hal ini bahwa sesuai dengan penisbatannya kepada siapa. Seperti tadi, nah, Allah mencintai satu sifat. Kalau dinisbatkan kepada orang tua yang mencintai seperti itu, kalau dinisbatkan kepada anak-anak yang mencintainya seperti itu, kalau dinisbatkan kepada Allah, mencintainya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula istiwa. Istiwa kalau kepada kita seperti ini. Orang di atas kuda ya seperti itu. Orang di atas motor ya seperti itu. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, kita katakan sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah melihat langsung bagaimana istiwanya Allah. Kalau tentang bagaimananya, kaifianya ada memang, seperti apanya tetap ada, cuma majhul indana. Yani kita tidak tahu seperti apanya. Kita hanya berdasarkan khabar dari Allah Ta'ala. Sementara Allah Ta'ala tidak mengkhabarkan bagaimananya, seperti apanya Allah Ta'ala tidak mengkhabarkan. Maka kita cukup hanya sekedar mengatakan Allah istiwa. Tentang bagaimananya, wallahu a'lam. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khilaf tariqis salaf, menyelisihi jalannya salaf. Salaf sepakat Allah itu di atas arsy. Sementara orang yang mengatakan istawa artinya istaula, berarti menyelisihi jalan salaf. Kemudian yang ketiga, tidak ada dalil untuk mengatakan istawa adalah istaula. Ada dalil yaitu syair. Nah, yang maknanya istiwa bisa bermakna istilah, menguasai. Cuma penyairnya termasuk yang yakni syairnya termasuk yang tidak dikenal pembicaranya, siapa pembicara. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Ini ada dalil tapi lemah. Itu syair. Bukan Quran, bukan hadis, ada syair. Ya, tetapi memang dalam secara dalam pembahasan bahasa memang syair itu bisa dijadikan dalil kalau memang syair yang diakui syair jahiliyah. Nah, dan dikenal, diakui bahwa memang itu syair yang didapati di kalangan jahiliyah dahulu. Nah, tetapi kalau sekedar syair saja apalagi orang zaman sekarang, nah ini tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil dalam bahasa Arab. Wa nazidu wajhan rabi'an, dan kita tambah sisi yang keempat. Annahu la ya'rifu annahu la yu'rafu fil lughatil arabiyyah bihadzal ma'na, bahwasanya tidak diketahui dalam bahasa Arab istawa itu bermakna istaula. Ini enggak dikenal. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Ya, ini al-irtifa'ulu istiqrar, itu maknanya ma'lum. Maka kalau dikatakan istawa artinya istaula, ini yang justru tidak dikenal dalam bahasa Arab. Wa wajhan khamisan, sisi yang kelima, ini tambahan-tambahan bantahan. Annahu yalzam ala annahu yalzamu alaihi lawazima batilah, mengharuskan padanya keharusan-keharusan yang batil, konsekuensi-konsekuensi yang batil. Mithlu diantaranya, contohnya annal arsya lam yakun milkan lillah, arsy itu tadinya bukan milik Allah. Thumma stawla alaihi ba'du, kemudian Allah menguasai setelahnya. Kalau dikatakan ar-rahmanu alal arsy istawa, istawa artinya istaula, ar-rahman menguasai arsy, ada konsekuensinya berarti kan? Berarti maknanya arsy itu dulunya tidak dikuasai oleh Allah, baru kemudian dikuasai oleh Allah. Makanya Allah mengatakan ar-rahmanu alal arsy istawa, ay istaula. Kok bisa begitu? Ya karena kalau menguasai bumi langit kan dikuasai oleh Allah semua. Tetapi enggak ada penyebutan ar-rahmanu alal ardi istawa, ar-rahman istawa di atas bumi, enggak ada kan? Yang nanti maknanya ar-rahman menguasai bumi. Karena semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika arsy dikatakan istawa. Nah, sehingga kalau istawa artinya istaula, ada konsekuensi berarti khusus arsy tadinya tidak dikuasai oleh Allah, kemudian akhirnya dikuasai oleh Allah, sehingga Allah menurunkan ayat khusus menunjukkan Allah menguasai arsy. Ini konsekuensi yang batil. Yang benar, arsy bukanlah suatu yang hasil direbut oleh Allah Ta'ala, tapi memang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsekuensi-konsekuensi yang lainnya tentunya. Wal arsyu arsh lughatan secara bahasa as-sarirul khas bil malik, yakni sarir ranjang yang khusus bagi raja. Nah, ini singgasana kalau bahasa kita. Singgasana tempat duduk khusus bagi raja. Tempat singgahnya, tempat nah beristirahatnya seorang raja. Wa fi syar'i, dalam pembahasan syariat yang dimaksud dengan arsy adalah al-arsyul 'adzim. Arsy yang sangat besar. Alladzi istawa 'alaihi ar-rahman jalla jalaluhu. Yang ar-rahman di atasnya. Tinggi di atasnya. Menetap di atasnya. Jalla jalaluhu. Wa huwa a'la al-makhluqat. Arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Posisinya paling tinggi. Setelahnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaruha, paling besarnya. Wasafahu Allah bi annahu 'azim. Allah taala mensifati arsy bahwa arsy itu makhluk yang sangat besar. Wa bi annahu karim, bahwa arsy itu makhluk yang mulia. Wa bi annahu majid, bahwa arsy itu makhluk yang terpuji. Nah, di sini ada catatan faedah dalam surat Taubah, surah At-Taubah, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah rabb al-arsy yang agung. Dalam surat Al-Mu'minun, rabbul arsyil karim, rabb arsy yang mulia. Ini yang disampaikan oleh beliau, bi annahu 'azim, bi annahu karim, bi annahu majid. Kalau majid dalam surat Al-Buruj, dzul arsyil majid, yang memiliki arsy yang terpuji. Nah, jadi arsy disifati dengan beberapa macam sifat. Kadang disifati dengan agung, besar. Agung di sini maksudnya besar. Nah, kemudian disifati pula dengan mulia, disifati pula dengan terpuji. Dan ada doa yang sahih riwayat Ibnu Abbas, la ilaha illallah. Nah, Rabbul Arsyil Karim. Dalam doa ketika tertimpa musibah atau tertimpa bahaya. Nah, itulah sifat-sifat dari arsy. Ini arsy adalah makhluk yang paling besar dari makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Wal kursiyu ghairul arsy. Adapun kursi itu bukan arsy, lain lagi. Li'annal arsya, karena sesungguhnya arsy mastawa 'alaihi Allah Ta'ala. Arsy adalah Allah Ta'ala beristiwa padanya, menetap di atasnya, tinggi di atasnya. Wal kursi mawdi'u qadamaihi. Atau al kursi yani tempat kedua kakinya. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-kursi mawdi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat kedua kaki. Wal 'arsyu la yuqaddiru ahadun qadrahu. Dan arsy tidak ada yang bisa menentukan berapa besarnya. Ini sangat besarnya. Rawahul Hakim fi Mustadrakihi, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Wa qala sahihun ala syartis sahihain. Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walam yukhrija, tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Nah, ini maksudnya Imam Al-Hakim itu ingin menyebutkan ada banyak hadis yang tidak disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bukhari dan Muslim. Maka namanya mustadrak, penyempurnaan. Nah, tapi kadang ternyata yang tidak tepat Imam Hakimnya. Kadang seperti itu. Dikatakan sesuai dengan syarat sahihain, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya. Maksudnya aneh. Atau harusnya Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkannya. tetapi tidak mengeluarkannya. Tapi kalau diperiksa ternyata memang tidak memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini benar-benar sangat selektif, sehingga diakui, disepakati tentang kesahihannya Bukhari dan Muslim. Adapun ungkapan Imam Syafi'i yang mengatakan tidak ada yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kecuali Muwatta, ini maksudnya sebelum ada Bukhari dan Muslim. Ini Imam Syafi'i muncul belum ada Bukhari dan Muslim. Sementara kita ketika itu yang paling sahih adalah Muwatta. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta. Tapi ternyata setelah diperiksa Al-Muwatta juga ini kalah dengan Bukhari dan Muslim. Kalau pada Muwatta masih ada namanya Balaghat. Jadi Imam Malik mengatakan Balaghani, sampai kepadaku. Kalau Imam Bukhari semuanya dengan sanad, Imam Muslim dengan sanad. Kalau Imam Malik dalam Muwatta masih ada Balaghani Balaghani, sampai kepadaku, sampai kepadaku. Sehingga tidak sekuat sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, hadis ini yakni ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan kursi adalah maudhi'ul qadamain, sementara arsy tidak ada yang bisa mengukur berapa besarnya kedudukannya, adalah sahih mauquf. Hadisnya sahih tapi mauquf. Mauquf artinya sampai kepada Ibnu Abbas saja. Ini ucapannya Ibnu Abbas, bukan ucapannya Nabi. Tapi walaupun ucapannya Ibnu Abbas, walahu hukmur raf'i. Ya, ini dia memiliki hukum rafa', hukum sampai kepada Nabi. Kenapa demikian? Li'anna ma qala Ibnu Abbas bihadza min kibali ra'yi. Ibnu Abbas tidak mungkin berkata seperti ini dari akalnya. Nah, ini walaupun ucapannya Ibnu Abbas, tapi sahabat kan terpercaya. Ketika mereka berkata seperti ini, mesti sebenarnya ada, yakni mereka pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mauquf tapi hukumnya hukum rafa'. Mauquf lahu hukmur rafa'i. Beda kalau misalkan dalam hal-hal yang mungkin ada ijtihad padanya. Maka itu berarti ijtihad seorang sahabat. Tapi kalau dia mengucapkan tentang hari kiamat, tentang hari yang akan datang, enggak mungkin dari dia sendiri kan? Ijtihad dia sendiri enggak mungkin. Mesti mereka itu pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tidak mengatakan dari Nabi. Dia hanya langsung menyampaikan. Nah, al-kursi maudhi'ul qadamain. Kursi itu tempat kedua kaki Allah. Tapi tidak menyandarkan kepada Nabi, tetapi tidak mungkin ini dari pikiran beliau sendiri. Mesti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jam berapa sekarang? 17.14. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan am amintum man fis sama. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ila huna Allahu a'lam. Baik, yakfi insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.